Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan dari membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yaitu penjelasan tentang berkaitan dengan adab-adab orang-orang yang na'am menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajari Al-Quran, dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada al-babu thalis, bab yang ketiga, yaitu berkenaan dengan ikram ahlul Quran, yaitu memuliakan ahlul Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Dan kita akan baca hadis yang disebutkan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqulu ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahat. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua jenazah yang meninggal na'am dari peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara keduanya mana yang lebih banyak di dalam menghafal Al-Quran? 6. Kemudian ditunjukkan kepada salah satu dari kedua jenazah tersebut. Maka Nabi SAW mendahulukan jenazah yang lebih banyak hafalannya untuk dimasukkan ke dalam lahat, itu kuburan. Barakallahu fikum. Ini diantara keutamaan na'am ikram ahlul Quran, memuliakan ahlul Quran, yaitu Nabi SAW lebih mendahulukan orang yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya untuk na'am pertama dimasukkan ke dalam lahat. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla qala man adza li waliyan faqad adzani bil harbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, dan ini dinamakan hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah mengumumkan peperangan denganku. Naam. Dan ahlul Quran, naam, termasuk min waliyullah. Termasuk min waliyillah. Termasuk dari wali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Dan ini sesuai dengan bab larangan untuk naam menyakiti mereka. Wa sabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Telah tertetapkan di dalam sahihain, itu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang salat subuh maka dia berada di jaminan Allah, berada di jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah naam Allah meminta kepada kalian atas sesuatu dari apa yang Allah jaminkan kepadanya. 6. Ini barakallahu fikum, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. 6. Wa anil imamainil jalilain, dan dari dua imam yang mulia, Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, qala illam yakunil ulama'u awliya Allah ta'ala falaysa lillahi waliyun. Dari dua imam yang mulia, yaitu Abu Hanifah wa Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, mereka berdua mengatakan, jika ulama bukan wali-wali Allah, maka berarti Allah tidak memiliki wali. Dan ini naam suatu yang tidak perlu dijawab, ya, karena di dalam nas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ataupun ulama adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qala al-imamul hafidh Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, dan berkata al-Imam al-Hafidh Abu al-Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, wafaqana Allah wa iyyaka limardatih, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada engkau untuk mendapatkan keridhaannya. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih, dan agar Allah menjadikan kita semuanya dari orang-orang yang senantiasa yakhshahu, takut kepadanya, dan senantiasa yang selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian beliau melanjutkan, anna luhumal ulama masmumatun, bahwa daging-daging ulama na'am beracun. Wa adatullah fi hadki muntaqisimhim ma'lumah. Dan kebiasaan Allah di dalam menyingkap pencela-pencela para ulama telah diketahui, telah terlihat dampak negatif bagi orang-orang yang suka mencela para ulama rahimahumullah. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisulbi balahu Allah qabla mautih bi mautil qalbi. Nas'allaha salamah. Bahwa orang yang menggunakan lisannya untuk mencela para ulama, Allah akan berikan bala musibah kepadanya sebelum kematiannya. Yaitu musibah apa? Yaitu dengan bimautil qalbi, dengan matinya hati. Tak kalah seorang yang hatinya telah mati, maka al-haq, kebenaran, akan sulit untuk diterima. Nah, nasihat akan berat untuk diterima. Ini jika hati telah mati. Dan ini musibah azimah, musibah yang sangat besar. Dan ini di antara akibat dari mencela para ulama. Dan hal ini musyahadah. Dan hal ini musyahad. Dan hal ini dipersaksikan oleh kita. Naam, orang-orang yang terbiasa mencela para ulama. Naam, maka mereka sulit menerima kebenaran. Dan terus-menerus di atas kesesatan. Naam. Nas'allah salamah. Naam, an hadha. Kemudian beliau al-imam al-hafidh Abdul Qasim ibnu Asakir menyebutkan dalil. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adhabun alim. Maka hati-hatilah kepada orang-orang yang suka menyelisihi dari perintahnya. An tusibahum fitnah. Naam, akan dikhawatirkan, akan ditimpakan kepada mereka musibah, atau akan ditimpakan kepada mereka fitnah, dan akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Ini, naam, akibat dari menyelisihi Rasul, menyelisihi para ulama, lianna al-ulama warasatul anbiya, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Naam, barakallahu fikum. Maka hati-hati untuk kita berbicara naam sedikit pun tentang para ulama. Dan dikatakan oleh al-imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, luhumul ulama masmumah man syammaha maridha wa man akalaha mata. Naam. Beliau mengatakan daging para ulama itu beracun. Barang siapa yang berusaha untuk menciumnya, maka dia akan merasakan rasa sakit. Dan barang siapa yang ingin memakannya, maka dia akan mati. Naam. Ini disebutkan di dalam Hurmatu Ahlil Ilm. Kemudian kita masuk kepada al-babur rabi' fi adab muallimil Qur'an wa muta'allim. Bab yang keempat di dalam adab bagi pengajar Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an. Naam. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi adabil muallimil Qur'an wa muta'allimihi. Hadzal bab ma'al babaini ba'dahu huwa maqsudu hadzal kitab. Wa hadza tawilun muntashirun bab ini dan kedua bab yang akan datang adalah tujuan dari kitab ini. Maksud tujuan dari kitab ini. Dan pembahasannya panjang dan luas. Maka aku berusaha untuk memberikan ya dari tujuan dari kitab ini secara ringkas fi fusulin di dalam pasal-pasal yang ada liyashula hifdhahu wa dhabtahu atau liyashula hifdhu wa dhabtuhu agar mudah untuk dihafal dan mudah untuk dipraktekkan dan mudah untuk diamalkan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insyaallah ta'ala. Faslun. Pasal yang pertama. Fi ikhlasil mukri wal qari. Pasal yang pertama. Yaitu bagi adab seorang muallim wa muta'allim. Adab bagi orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan orang yang belajar Al-Quran. Fi ikhlasil mukri' wal qari. Untuk ikhlas. Naam. Kata beliau. Rahimahullah. Awalu ma yambai lil mukri' wal qari. Ayyaksuda bithalika ridallahu ta'ala. Yang pertama. Yang sepantasnya. Bagi seorang muallim. Wal muta'allim. Naam guru dan orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran untuk meniatkan di dalam naam mengajarkan dan belajar Al-Quran mengharap ridha Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya baginya dan agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus ay millatul mustaqimah. Yaitu agama yang lurus. Kemudian beliau menyebutkan yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa fi sahihain dan di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi anak-anak maju ke depan, nam perhatikan taklim. Barakallahu fikum. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Maka sungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Wa hadzal hadits min usulil Islam. Hadis ini merupakan pondasi dari Islam. 6. Dan disebutkan sebagian oleh ahlul ilmi innahu nisfuddin. Bahwa hadis ini adalah separuh dari agama. 6. Kenapa? Li'anna syar'a nisfan. Karena syariat itu terbagi menjadi dua. Ya. Nisfun yata'allak bil qulub. Wa nisfun yata'allaku bil zahir. Separuh yang berhubungan dengan hati. Dan separuh yang berhubungan dengan naam suatu yang zahir. Naam. Sehingga disebutkan oleh para ulama. Naam hadith. Innamal a'malu bin niyat. Adalah nisfuddin. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan. Rawayna an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala innama yuhfadzur rajul ala qadri niyatihi. Kami telah meriwayatkan atau kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa seorang na'am mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Wa an ghairi, dan dari selainnya, innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim, bahwa manusia akan diberikan sesuai dengan kadar niat mereka. Naam, Allah akan memberikan sesuai dengan kadar niat mereka. Naam, niat mereka untuk apa? Di dalam beribadah. Naam. Barakallahu fikum. Wa rawaina anil ustaz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala. Dan kami telah meriwayatkan dari al-ustaz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-ikhlasu ifradul haq fi ta'ati bil qasdi. Wahuwa an yurida bita'atihi taqarruba ilallahi ta'ala duna syai'in akhara min tasannu'in limakhlukin aw iktisabin mahmudatin indan nas aw mahabbatin madhin minal khalq aw ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ilallahi ta'ala. Nah, ini makna ikhlas, di antara makna ikhlas. Dan tentu perkara ikhlas adalah perkara yang sulit, yang berat. Dari jika kita melihat definisi al-ikhlas. Nah, ikhlas adalah mengesakan Allah di dalam tujuan dia di dalam beribadah. Yaitu dia menginginkan dengan ketaatan dia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sesuatu yang lain. Dari na'am tasannu' li makhluk, berbasa-basi kepada makhluk. Awiktisab atau mencari pujian dari manusia. Atau senang, cinta pujian dari makhluk. Ya, mencari pujian atau senang tak kalah dipuji. Nah, ya, bukan sesuatu yang lain. Nah, dari hal itu. Yaitu ikhlas adalah na'am melakukan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri hanya kepada Allah. Untuk Allah. Na'am, bukan sesuatu yang lain dari na'am berbasa-basi kepada makhluk atau mencari pujian manusia atau senang jika dipuji oleh manusia. Atau makna dari makna-makna yang lain dari selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Naam. Taib. Ya, maka perhatikan hati-hati kita. Naam. Al-kulu. Naam. Hati-hati kita. Naam. Di dalam beribadah. Naam. Jauhkan dari hal-hal ini. Yaitu pujian manusia atau senang dipuji. Naam. Dan memang suatu yang sangat berat. Naam. Barakallahu fikum. Tapi manusia. Naam. Al-mujahadah. Berusaha. Saddidu. Waqarribu. Untuk menutup. Naam. Untuk berusaha. Untuk mendekat kepada yang lebih baik. Yang paling baik. Qala. Kemudian beliau mengatakan, wa yasihu ayyukal, dan juga benar pula jika al-ikhlas dikatakan, al-ikhlasu tasfiyatul fi'li min mulahadatil makhlukin. Al-ikhlas adalah membersihkan perbuatan ya dari seseorang yang dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, min mulahadatil makhlukin, dari perhatian manusia. Naam. Ya. Dari perhatian manusia. Naam. Wa anhu Dhaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala qal al-ikhlasu istiwa'u af'alil 'abdi fil zahiri wal batini. Berkata atau dari Al-Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan ikhlas adalah kesamaan dari perbuatan hamba pada zahirnya dan batinnya. Nah, ini al-ikhlas. Zahirnya dan batinnya atau batinnya dan zahirnya sama. Ini ikhlas. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan makna ikhlas yang lain dari para ulama al-a'immah. Nah, agar kita berusaha untuk selalu al-ikhlas. Nah, fi ta'ah, fi qira'atil Qur'an wa ta'allumih, dan untuk mempelajarinya. Naktai bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.